Oh ngono. Ya wes oke, nanti dituruti. Tapi sabar lo yo. Si gantian satu persatu panggah tak turuti nanti ya. Buat dulur-dulur semuanya juga, matur suwun semuanya sudah rawang hadirnya di siang hari ini. Yang ada di belakang semuanya salam damai. Semoga sejahtera selalu buat bapak ibunya. Yuk yang cantik lagi, tak kasih si goyang ceplas lagi ya. Siang hari ini biar lebih heboh lagi. Monggo Dewi Permatasari saya hadirkan buat mengajak goyang abang-abang yang ganteng semuanya di sini. Ketemu lagi ya. Nugen Dedes. Nah, suaranya Rene banter-banter yo enak yo. Karena tawuran ya, Mas.